Dada yangu, ewe Sauda, nimepata barua kutoka kwa shemeji. Yasema mumeo sasa yuko Jamaika, anataraji kurudi. Kweli yo Sauda? Yasema mumeo sasa yuko Jamaika, anataraji kurudi. Kweli yo Sauda? Jambo ninalo nitisha hivi sasa ni huo mzigo ulio nao, utafanyaje Sauda? Jambo ninalo nitisha hivi sasa ni huo mzigo ulio nao, utafanyaje Sauda? Mimba hiyo imekwisha kuwa kubwa, la kufanya ulioni, utamwambia nini mumeo? Mimba hiyo imekwisha kuwa kubwa, la kufanya ulioni, utamwambia nini mumeo? Jambo linalo nitisha hivi sasa ni huo mzigo ulio nao, utafanyaje Sauda? Jambo linalo nitisha hivi sasa ni huo mzigo ulio nao, utafanyaje Sauda? Mimba hiyo imekwisha kuwa kubwa, la kufanya ulioni, utamwambia nini mumeo? Mimba hiyo imekwisha kuwa kubwa, la kufanya ulioni, utamwambia nini mumeo? Jambo linalo nitisha hivi sasa ni huo mzigo ulio nao, utafanyaje Sauda? Jambo linalo nitisha hivi sasa ni huo mzigo ulio nao, utafanyaje Sauda? Sasa tazama aibu imetufika mama, nimekuonya hukutaka kunisikia Sauda. Sasa tazama aibu imetufika mama, nimekuonya hukutaka kunisikia Sauda. Sasa tazama aibu imetufika mama, nimekuonya hukutaka kunisikia Sauda. Sasa tazama aibu imetufika mama, aliye kudanganya hayupo, amekukimbia kenda zake. Aliye kudanganya hayupo, amekukimbia kenda zake. Sasa tazama aibu imetufika mama. Sasa tazama aibu imetufika mama, aliye kudanganya hayupo, amekukimbia kenda zake. Aliye kudanganya hayupo, amekukimbia kenda zake. Sasa tazama aibu imetufika mama. Sasa tazama aibu imetufika mama. Thank you. soda. Kenda zake sasa tazama aibu imetufika mama.